بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita dan pada malam hari ini kita akan membahas kitab Bidayatul Mutafaqqi. Ya, jadi ada tukaran jadwal ya kemarin dan insyaallah kita akan membaca syarah atau penjelasan dari Syekh Nur bin Sya'dan hafizahullahu taala. Dan jemaah sekalian, pemirsa sekalian, sekarang kita masuk pada pelajaran yang keempat. Bab tayammum, bab at-tayammum. Ya, dan di sini Syekh Nur bin Sya'dan hafizahullahu taala beliau menyebutkan wattayammumu fil lughati tayammum secara bahasa ay al-qasdu, maknanya al-qasdu. Al-qasdu ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa diartikan bermaksud menyengaja atau menuju. Bermaksud menyengaja atau menuju. Iya. Adapun secara istilah huwa ta'abbudu lillahi ta'ala, huwa ta'abbudu lillahi ditayyibi limazhil wajhi wal kaffain. Ya, tayammum secara istilah adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala biqasdis sa'idit tayyibi, dengan cara menuju as-sa'id at-tayyib. Sa'id artinya wajhul ardi, sesuatu yang ada di atas permukaan tanah. Entah itu tanah, entah itu kapur, atau yang semakna dengan itu. Ya, pokoknya dia adalah sesuatu yang berada di atas tanah, dari lapisan-lapisan lapisan tanah ya. Jadi bukan di atas tanah, misalkan apa itu debu arang, bukan ya. Tapi artinya sesuatu dari tanah yang paling atas atau lapisan tanah yang paling atas, mungkin lebih seperti itu. Sehingga tidak diharuskan debu, tidak diharuskan tanah, tidak diharuskan misalkan tidak diharuskan tanah, bisa jadi kapur. Kawasannya itu kawasan bukit berkapur, ya maka sa'id ya yang di atas itu. Ya, di atas permukaan tanah berkapur tersebut. Kata Syekh, at-ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdis sa'idit tayyibi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menuju permukaan tanah yang paling yang suci atau yang baik. Limashil wajhi wal kaffain, untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Iya. Kemudian di sini Syekh mengatakan wa fihi thalathatu dhawabit. Ini masuk ucapan dari Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullahu taala, wa fihi thalathatu dhawabit. Dalam pembahasan ini atau dalam bab tayamum ini, dan ini tergolong bab yang ke-9, thalathatu dhawabit, ada 3 ketentuan atau 3 poin. Adh-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama. Jadi ini enaknya kitab Bidayatul Mutafaqqih ini model belajarnya seperti itu. Ketentuan, misalkan satu bab, dalam bab ini ada berapa ketentuan. Ya, nanti satu ketentuan ada berapa pembahasan. Nah, itu lebih sistematis. Wa fi thalathatu dhawabit, dalam bab ini atau bab tayammum ini ada 3 ketentuan. Adh-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, syurutu sihhatit tayammumi sittatun. Syarat sahnya tayammum ada 6. Syarat sahnya tayammum ada 6. Ya. Dalam komentar Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullahu taala, beliau mengatakan ya, syurutu sihhati tayammum sitta, hatta yasihha at-tayammum la budda min tawafuri sittati syurutin. Ya. Sehingga tayammum itu bisa sah, diharuskan untuk terpenuhi 6 syarat. Dari kalau tayammumnya tidak sah, karena ini merupakan syarat sahnya tayamum. Ya, yang pertama an-niyyatu. Yang pertama an-niyyatu. Ya. Kemudian yang kedua al-islamu. Syarat yang kedua al-islam. Yang ketiga al-aqlu, berakal. Ya. Maka jamaah sekalian, hadirin sekalian, disebutkan fala sihhata li ibadatin illa binniyat. Ibadah tidak akan sah kecuali dengan niat. Demikian pula Islam. Ya, ibadah apapun tidak akan sah kecuali orangnya itu beragama Islam. Kemudian berakal, dia syarat yang ketiga berakal. Di sini Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullahu taala beliau memberikan komentar, fal aqlu huwa manatu taklifi wa ghairul aqili marfu'un anhu taklifu. Ya. Al aqlu huwa manatu taklif. Akal adalah tempat bergantungnya beban syariat. Akal adalah tempat bergantungnya beban syariat. Beban syariah itu tergantungkan pada akal atau digantung pada akal. Wa ghairul aqil, maka orang yang tidak berakal marfu'un anhu taklif. Beban syariat ini diangkat dari dia. Ya, kalau beban syariat digantungkan pada akal, ya sementara kalau dia tidak punya akal, maka beban syariat ini diangkat dari dirinya. Ya, kemudian saya di sini memberikan satu faedah. Kama marra ma'ana qabla zalika wa qulna lakum innahu idza aradta an tahfadha shuruta sihhati ayyi ibadatin 'alayka an tasbuta 'indaka arba'atu asya. Ya. Kata Syekh, sebagaimana berlalu bersama kita sebelum ini, dan saya sampaikan kepada kalian semuanya, siapa yang hendak menghafal syarat sahnya ibadah apapun, ya Syekh, siapa yang hendak menghafal syarat sahnya ibadah apapun, arba'atu asya. Ya, harus bagimu atau wajib bagimu untuk mengetahui dengan kokoh, ya, tersebut itu artinya tetap di sisimu, gitu ya. Maksudnya kau mengetahui dengan kokoh, dengan mantap, ya, dengan mutqin, dengan kuat, empat hal. Apa itu? Al-Islam. Ya, kamu harus menghafal ini, satu Islam. Yang kedua al-aql, berakal. Yang ketiga tamyiz, dan yang keempat an-niyyah, niat. Jadi ibadah apapun, ya, ini dihafal empat hal ini. Ini merupakan syarat sahnya ibadah. Berislam, berakal, tamyiz, dan niat. Ya, di sini saya mengatakan syurutus sihhati tayammum sittah. Jadi ini artinya syarat sah yang ibadah apapun itu pasti empat ini masuk gitu. Cuma nanti ada tambahan-tambahan, iya. Seperti dalam hal tayammum. Dalam hal tayammum empat ini masuk, dan nanti ada pembahasan atau tambahan syarat yang lainnya. Ya. Nanti dalam ibadah salat empat hal ini pasti masuk. Nanti dalam hal haji ada aturannya sendiri. Ya. Tapi ibadah apapun itu empat hal ini masuk. Illa fi babil haj, ya, sayakhtalifu yasiran, kecuali dalam pembahasan haji akan ada sedikit perbedaan. Baik, nanti ini masuk dalam pembahasan haji insyaallah. Kemudian kata Syekh at-tamyiz. Tamyiz ini syaratnya keberapa? Yang keempat. Di sini saya menerangkan. At-tamyizu ay yakuna mumayyizan yufarriqu bainal 'adati wal 'ibadati. Tamyiz maksudnya dia adalah orang yang mumayyiz, mumayyizan, orang yang mumayyiz, yakni dia bisa membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Dia bisa membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Sudah paham, ya? Ini kebiasaan, ini peribadahan. Ya, kalau belum bisa seperti itu berarti dia belum mumayyiz. Ya, belum bisa diajak ibadah masih ke kanan ke kiri, berarti belum memayis. Ya, jadi syarat memayis atau ketentuan memayis, dia bisa membedakan. Ini yang jadi topik, ya, yang dari ketentuan, dia bisa membedakan antara adat dengan ibadah. Ya, kalau sudah tadi yang saya contohkan, orang kadang kanan kiri kalau sholat ribut, itu tergantung orangnya, ya, tergantung orangnya. Tapi yang menjadi ukuran adalah di mana anak tersebut dia sudah bisa membedakan antara adab dengan ibadah, antara aktivitas rutin dengan peribadahan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian Syekh Nur bin Syahdan hafizahullah ta'ala beliau tidak menyebutkan usia di sini. Cuman sebagian ulama menyebutkan usia seperti Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa ghalibnya atau umumnya seorang anak itu dikatakan usia tamyiz apabila sudah mencapai usia 7 tahun. Ya umumnya usia 7 tahun, bisa kurang daripada itu. Kemudian selanjutnya Syekh Wahid hafizahullah ta'ala beliau mengatakan au ta'azzur istimalihi, tidak adanya air atau ya tidak adanya air atau ta'azzur istimalihi, ada uzur sehingga tidak bisa menggunakannya, ada uzur sehingga tidak bisa menggunakannya. Dan ini syarat yang kelima. Baik, kemudian di sini Syekh menjelaskan ya li'anna tayammuma badilun lit-taharati bilma, karena tayammum merupakan pengganti bersuci dengan air. Fala yasihu tayammumu illa idan adama al-ma'u aw ta'azzara istimaluhu. Kata Syekh, fala yasihu tayammum, maka tidak sah tayammum illa, kecuali idan adama al-ma'u, apabila air itu hilang atau ta'azzara istimaluhu, ada uzur makannya. Jadi dua ini, enggak ada air ya, tidak ada air, kemudian yang kedua ada uzur tidak bisa menggunakan, ada air tapi tidak bisa menggunakan ya. Syekh di sini mengatakan adamal ma'u, tidak ada air, ai talabahu falam yajidhu, dia sudah mencari, enggak ada air di tempat dia, dia sudah mencari tapi dia tidak mendapati. طلب الماء في حيزه وفيما يقدر عليه أي يطلب فيه الماء فلم يجد الماء. Ya, dia mencari air di area dia, di sekitar dia. Ya, dan dia jangkau untuk dicari air tersebut dan dia tidak mendapatkannya. وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَخَافَ مِنْ خُرُوجِ الْوَقْتِ, dan telah datang waktu solat dan dia khawatir solat akan keluar waktunya. Ya, salat akan keluar waktunya. Au syakal waqtu 'ala al-khuruj, atau waktu hampir keluar. Waktu hampir keluar. Ya, falahu ay yadrib al-ardha bi niyyatin. Maka boleh bagi dia memukulkan tangannya ke tanah bi niyyatin, dengan niat tayammum, wa yamsahu wajhahu wa kaffayhi, atau wa yamsaha ya wayam sawaja wa kaffaihi, dan dia mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Baik. Jadi di sini ketika tidak ada air, kemudian dia khawatir waktu salat akan selesai. Ya, atau waktu salat itu hampir selesai. Ya, misalkan dikatakan oh ini air akan datang nanti jam 6 sore. Ya, sementara dia belum salat asar. Ya, maka dari situ dia boleh untuk bertayamum. Tapi seandainya misalkan kok apa air tersebut datang, wah ini nanti datang jam 4:30. Ya, sementara itu masih waktu sholat asar, maka dia menunggu. Ya, dia menunggu. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Ya. Kemudian, aw qad yakunu al-ma'u mawjudan walakinnahu ta'azzara 'ala isti'maluhu. Ya. Atau airnya itu ada, akan tetapi ada uzur untuk menggunakannya, ada uzur. Ya, ada suatu alasan yang tidak memungkinkan bagi dia. Imma ayyakuna ghairan masalan. Ya, contohnya ya air tersebut meresap dalam tanah. Airnya meresap dalam tanah. Fi bi'rin ghair, ya, dalam suatu sumur yang sangat dalam. Wa laysa ma'ahu alatun yarfa'u biha al-ma'. Yarfa'u biha al-ma'. Dan dia tidak memiliki alat yang bisa digunakan untuk mengambil air. Misalkan airnya ada, ya, tapi nggak ada alat. Gitu. Ya, airnya dalam, kan ada sumber dalam sekali, itu tidak punya alat. Maka berarti walaupun ada air, dia lihat di depan matanya, tapi tidak memungkinkan bagi dia untuk memanfaatkannya. Boleh dia bertayamum. Aw ayyakuna maridan, aw ayyakuna maridan, afanallahu ayyakum استعمال الماء فله حين ذلك أن يتيمم يضرب الصعيد الطيب. Atau dia sakit. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, kata Syekh. Wa hazzarahu al-atibba'u, dan para dokter mengingatkan dia min isti'malil ma, untuk tidak menggunakan air. Ya. Falau hina dzalik, maka dia, maka ketika itu boleh tayammum. Gitu ya. Kemudian syarat yang terakhir, ayakuna bi sa'idin tahirin lahu gubar. Ayakuna bi sa'idin tahirin lahu gubar. Tayamum itu harus menggunakan sa'id. Tadi sudah kita katakan sa'id adalah wajhul ardi, ya, sebagaimana diterangkan Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, bahwa ini dimaksud dengan permukaan tanah. Jadi syaratnya ayakuna bi sa'idin tahirin. Tayamum itu menggunakan sesuatu yang ada di atas permukaan tanah. Artinya komponen tanah atau yang berada pada lapisan tanah paling atas, seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, tahirin, yang suci. Lahu gubar, yang ada debunya. Yang ada debunya. Maka kalau misalkan tidak ada debunya, itu enggak boleh. Enggak ada debunya, enggak boleh. Maka saya di sini mengatakan abi turabil harthi bi turabil ardi wa ay yakun hadha as-sa'id tahiran laysa min madatin najasatin. Ya. Ay yakun hadha as-sa'id tahiran. Sa'id tersebut adalah sa'id yang tahir, yang suci, bukan sa'id yang berasal dari sesuatu yang najis. Ya. Contohnya dia menggunakan raus, kotoran, ya, kotoran. Jadi permukaan tanah yang di situ misalnya ada kotoran, kotoran najis, ya, kotoran binatang yang najis. Ya. Masalan ala rausi ma la yu. Contohnya, ya, apa itu namanya? La ya'ti matalan ala warasi ala warasin ma la yu'kalu. Tidak, dia mendatangi kotoran yang tidak boleh dimakan dagingnya, karena binatang yang boleh dimakan dagingnya dia tidak najis kotorannya. Tapi kalau binatang yang enggak boleh dimakan dagingnya, maka enggak boleh dia bertayamum dengan menggunakan kotoran binatang yang najis. Ya. Kemudian sekarang di sini saya mengatakan idza lam yakunil ardi gubarun, kalau di permukaan tanah kita ini enggak ada debu. Ya. Kaya yakun mathalan fi hujratin wa muqayyadun fiha kulliha. Wa muqayyadun fiha kulliha. Tahu muqayyadun fiha kulluha saramik mathalan aw birrukham wa laysa alayhi gubarun fa idza daraba yadahu ala aljidar aw al ardi la yajidu ma ya'laqu bi yadihi. Yajidu nadhifan laisa bi syai. Nah. Syekh mengatakan kalau di atas permukaan tanah itu tidak ada debu, seperti misalkan di sebuah ruangan tertutup. Ya, ruangan yang tertutup. Muqayyadun fiha kulluha saramik. Semuanya itu berkeramik. Semuanya berkeramik. Ya. Contohnya atau bermarmer. Ya, sehingga di situ tidak ada gubar, tidak ada debu. Ya. Seandainya dia memukulkan tanah ke dinding, memukulkan tangan ke dinding, ya, dia tidak akan mendapati ada debu yang menempel di tangannya. Ya, dia akan mendapati tangannya masih dalam keadaan bersih. Tidak ada apapun di situ. Nah, terus bagaimana? Contoh misalkan di sini, contohnya misalkan di ruang yang sangat tertutup, seperti misalkan di kantor atau di rumah sakit, ya, yang itu sangat bersih sekali, apalagi ada penyedot debu, kan? Ada apa, debu bawah atau atas. Baik, kemudian juga misalkan di pesawat. Ya, di pesawat itu tidak ada debunya. Ya, mau nepok apa tidak ada debunya. Dan terus bagaimana, kata Syekh, wahadihi mas'alatu faqidu at-tuhurain. Wahia mas'alatu faqidi at-tuhurain. Nah, ini dalam pembahasan fikih disebut dengan faqidu at-tuhurain, orang yang kehilangan dua alat bersuci. Ya, orang yang kehilangan dua alat bersuci, dia tidak bisa menggunakan air karena alasan enggak ada air. atau dia tidak bisa menggunakan air karena alasan ada uzur, tidak bisa menggunakan air. Nah, seharusnya dia bisa bertayamum dengan menggunakan debu, ya. Tapi persoalannya enggak ada debu. Ya, enggak ada debu. Maka istilahnya faqidu at-tahurain, orang yang kehilangan dua alat bersuci. Nah, Syekh di sini mengatakan wa in faqada killa kila at-tahuraini wa in fuqida kila at-tahuraini fa hal law ayusalliya. Nah, kalau hilang dua alat bersuci, apakah boleh bagi dia untuk salat? Naam, kata Syekh, betul. Ya, betul. As-sahih annahu laisa annahu lahu ayusalliya ala halihi. Yang benar, boleh bagi dia untuk salat dengan keadaannya itu, walaupun dia tidak bersuci. Maksudnya seperti itu. Ya. Ya, jadi misalkan di pesawat, nah ini catatannya, ketika misalkan nanti khawatir keluar waktu, ya, khawatir keluar waktu, maka tadi yang disampaikan oleh Syekh, ya, tidak ada air dan keluar waktu, sehingga nggak bisa, khawatir keluar waktu atau waktunya hampir keluar itu, jelas sekali waktunya hampir keluar, hampir selesai waktu sholatnya dan tidak ada kejelasan. Beda ya kalimat wa khafa min khurujil waqti, dia khawatir akan keluar waktu atau waktu hampir keluar, itu beda ketika misalkan dia mendapatkan berita bahwa oh nanti jam sekian akan ada air. Ya berarti dia jelas bahwa misalnya dipastikan lagi perjalanan gua. Ya, nanti akan ada air. Ya, nah kalau seperti itu dia menunggu air, termasuk juga ketika misalkan di pesawat. Ya ketika di pesawat misalkan dia seorang musafir kan bisa dijamak. Walaupun tidak ada air, ya dia mengatakan saya mau tayamum. Nah, sementara sholat Anda bisa dijamak dan Anda musafir, maka nanti Anda sholat di saat apa? Di saat di bandara. Jangan memaksakan, saya mau tayamum. Tayamum pakai apa? Tidak ada debu di sana. Gitu. Kemudian selanjutnya, adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, min dzawabiti hadza furudu at-tayamum tsalatsa. Adzabitu tsani furudu at-tayamum tsalatsa. Ketentuan yang kedua, kewajiban tayamum itu ada tiga. Kewajiban tayamum itu ada tiga. Yang pertama, mashul wajhi, mengusap wajah. Yang pertama, mengusap wajah. Kemudian yang kedua, mashul yadaini ilar ruzgain. Mashul al yadaini ilar ruzgain, mengusap kedua tangan sampai pergelangan. Yang ketiga, al bersambung tanpa adanya jeda. Bersambung tanpa adanya jeda. Ya. Baik, nah asal dari syariat ini atau aturan seperti ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut atau dari debu tersebut. Ya. Kemudian di sini saya mengatakan furudu tayamum min al-ayatil karimah, kewajiban tayamum dari ayat yang disebutkan tadi adalah mashul wajhi yadribu darbatan wahidatan, dia mengusap wajah dengan pukulan satu kali pukulan, au darbataini ala khilafin, atau wajah satu pukulan untuk tangan, dia ala khilafin, yakni belum mensyaratkan sesuai dengan adanya perbedaan pendapat, sesuai dengan adanya perbedaan pendapat, karena dia mengatakan dia menepuk untuk wajahnya dan untuk menepuk untuk tangannya. Ya, tapi Allah taala alamu shawab, di sini yang lebih diutamakan dia menepuk satu saja untuk tangan dan untuk wajah dan untuk tangannya. Kemudian di sini dikatakan wa yanfudu ma bi yadihi in kana ala yadihi barun katsirun. Ya, bi darbi yadihi al-ula fi tsani au bin nafhi فيهما ثم يمسح وجهه. Ya. Kemudian kata Syekh, seorang yang bertayamum dia membersihkan ya apa yang ada pada tangannya, atau apa yang ada pada tangannya itu debunya sangat banyak. Ya, jadi misalkan kok pas dia nepuk, wah itu debunya banyak sekali. Ya, maka dia hilangkan tangannya tersebut sedikit, bil dzarbi yadil ula fi tsani, dengan menepukkan tangan yang satu dengan yang satunya. ya, dengan menepukkan tangan. Ya kalau misalnya gini-gini ya hilang dufnya. Tangan satu ke satunya, au bin nafkhi fihima, atau dengan ditiup. Kedua tangan ditiup. Gitu ya. Kemudian summa yamsahu wajhahu, kemudian dia mengusap wajahnya. Baik. Kemudian di sini saya mengatakan ya summa yamsahu wajhahu, saya ulang, summa yamsahu wajhahu, kemudian beliau mengusap wajahnya, kemudian dia seorang yang bertayamum mengusap wajahnya, summa yamsahu zahira kaffaihi. Ya, masul yadain ila rusgain. Kemudian dia mengusap zahir atau bagian luar dari telapak tangannya. Ya. Masal yadain ila rusgain sampai pergelangan. Jadi caranya dia tepukkan gini. Kemudian kalau misalkan banyak dia tiup. Atau kalau enggak dia kebaskan ya, dia kebaskan. Kemudian setelah itu dia ya usapkan ke wajah. Setelah itu usapkan ke punggung telapak tangan. Nah, ini punggung telapak tangan, bukan sini. Jadi gini. Ya. Kanan dulu karena keumumannya seperti wudu, kanan. Ini kemudian ini ya. Ini selesai. Ya. Lalu terus yang dalam bagaimana? Nah, yang dalam kan sudah kena debu. Saya memutu gini, kemudian nah itu enggak. Ya, ini kemudian gini sudah selesai. Gitu. Ya, kemudian selanjutnya ucapan beliau masful yadaini ila rusgain, mengusap ila bermakna an-nihayah, ya. An-nihayah artinya batas akhir atau finish, ya. Ya. Berarti kalau begitu ini pergelangan. Ini ya, sini, kemudian gini. Sampai ini. Set. Nah, ini bahasanya seperti itu. Mengusap kedua tangannya ila sampai ke pergelangan tangan. Gitu ya. Jadi dari ujung jari. Set, sampai sini. Kemudian sini juga dari ujung jari sampai seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya furud yang ketiga atau kewajiban yang ketiga al-muwalah. Al-muwalah itu artinya bersambung tanpa ada jeda. Ya, di sini saya mengatakan contohnya misalkan dia memukul tangannya. Dia memukul wa yadribu yadahu wa yamsadi, memukulkan tangannya dan dia mengusap wajah. Kemudian misalkan dia berjalan agak lama ngobrol, ya baru setelah itu dia mengusap kedua tangannya. Tidak seperti itu ya. Jadi harus ada ketersambungan tanpa adanya jeda yang banyak. Kemudian selanjutnya al-dhabitu salisu, ketentuan yang ketiga nawaqidut tayammum salasatun. Pembatal tayammum itu ada tiga. Ya, nawaqidul wudu. Yang pertama, nawaqidul wudu, pembatal wudu. Jadi pembatal tayammum ada tiga. Pembatal yang pertama adalah nawaqidul wudu. Yakni semua jumlahnya ada enam, ini membatalkan tayammum. Ya. Ini yang pertama ya, pembatal yang pertama, nawaqidul wudu, pembatal wudu. Yakni pembatal wudu yang jumlahnya ada enam, ini membatalkan apa? Membatalkan tayammum. Ya, kita lihat ya, pembatal wudu yang enam itu apa? Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Hilangnya akal atau tertutupinya akal, entah dengan dia pingsan atau tidur yang sangat lelap. Kemudian yang ketiga, mengusap atau menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Yang keempat, makan daging unta. Kemudian yang kelima, bertemunya dua khitan, hubungan biologis ya. Kemudian yang keenam, ar-riddah. Ya, ini pertama, pembatal tayammum. Artinya sudah batal. Ya, tayammumnya sudah batal. Misalnya dia sholat, kemudian tiba-tiba ada air. Nah, maka berarti tayammumnya sudah apa? Sudah batal. Tayammumnya batal. Dan sholatnya pun juga batal kalau sholatnya itu sedang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga, zawalul mubih. Hilangnya sesuatu yang membuat dia boleh bertayamum. hilangnya sesuatu yang membuat dia boleh bertayamum. Ya. Izalatun najasah, menghilangkan najis. Najis itu apa? Najis itu adalah syai'un zahirun. Atan najasah hiya ainun, syai'un mahsus. Najasah adalah suatu benda. Ya, sesuatu yang ada, sesuatu yang terlihat. Mustaghzarah, yang dianggap kotor. Dianggap kotor. Yastaghdhiruha ashabut tiba'is salima, yang dianggap kotor oleh orang yang masih memiliki tabiat yang selamat. Dianggap kotor oleh orang yang masih memiliki tabiat yang selamat. Artinya manusia-manusia yang masih normal memandang itu satu hal yang kotor. Ya. Tapi di sini walakin hal kullu ma yastaghdhiru ashabut tiba'is salima yakunu najasan. Ya. Akan tetapi apakah semua yang dianggap kotor oleh orang yang memiliki tabiat yang masih selamat itu dianggap najis? Ya, di sini saya mengatakan tidak. Tidak. Karena seperti contohnya al-busaq. Busaq itu ludah. Ya, kemudian al-mukhat. Ya, semakna dengan itu. Nah, ini dianggap kotor. Ya, ludah, kemudian liur, nah, itu dianggap kotor, kan? Ya. Tapi ini secara hukum agama suci. Atau mani misalkan. Orang menganggap kotor, menganggap jijik, kan gitu. Ya, tapi ini secara hukum agama suci. Jadi yang dimaksudkan sesuatu yang dianggap kotor, ya, oleh sesuatu yang dianggap kotor, ada sesuatu yang dianggap kotor secara syariat. Ya. Jadi tidak semua sesuatu yang dianggap kotor oleh manusia dia dihukumi najis. Ya. Oleh karena itulah seperti disampaikan oleh Syaukani rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahwa segala sesuatu itu tidak najis kecuali ada dalil. Ya, memang pengertiannya najis sesuatu yang dianggap kotor, tapi tidak semua sesuatu yang dianggap kotor itu najis. Harus ada dalil yang menyebutkan bahwa itu najis. Ya. Dan di sini saya mengatakan hadi najasa yazulu hukmuha bi zawaliha. Ya, najis ini akan hilang hukumnya dengan sebab hilangnya si najis itu. Artinya apa, jemaah? Artinya apabila benda yang dianggap najis itu dia sudah hilang zatnya, sudah tidak ada bentuknya, sudah tidak ada bendanya, maka berarti dia sudah dianggap hilang najisnya, walaupun tidak digunakan proses-proses penghilangan najis. Ya, seperti misalkan najis tersebut hilang dengan sebab terkena air, terkena angin, terkena panas, maka Syekh di sini mengatakan wa qulna fi awwal ta'rif, dan kita katakan di awal pengertian zawalul khabath, hilangnya zawal, ya, hilangnya najis, ay la yahtaju ila muzil. Najis itu tidak butuh kepada sesuatu yang secara sengaja dihilangkan. Ya, qad yazulu bi nafsi yazulu hukmuha fi zawaliha walau bi ghairi ma'in. Terkadang dia hilang sendiri. Ya, yazulu hukmuha, hilang benda tersebut bi zawaliha, atau hilang hukum najis itu dengan hilangnya benda tersebut, walau bi ghairi ma'in, walaupun tanpa menggunakan air. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Ibnu Umar. Ya, di mana beliau menuturkan bahwa anjing itu tabulu wa takbulu wa tadburu. Tabulu apa itu? Anjing itu kencing, ya, kencing kemudian keluar masuk di masjid Nabi SAW, falam yakunu yarusuna syai'an min dzalik, dan para sahabat apapun pada kencing anjing tersebut. Jadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena masjidnya itu pakai tanah, ya, dan tidak ada pintunya, gitu kan, gampang saja anjing keluar masuk, ya, anjing keluar masuk dengan sangat mudah. Itu kadang kencing di situ, dan kencing anjing itu najis. Dan ini disebutkan, tidak disebutkan bahwasanya para sahabat mereka mengguyur bekas kencing tersebut. Ya. Ay lam yakunu yutahhiruna al-makan li'anna syamsa tanzilu war-riya tataharraqu fatuzilu tarahadhihi najasat. Ya, mereka tidak membersihkan tempat tersebut karena matahari tanzilu, sinar matahari turun langsung terkena sehingga tanahnya mengering, najisnya hilang. Demikian pula war-riyahu tataharraqu, ya, angin bergerak, berhembus, fatuzilu atharahadhihi najasati, sehingga menghilangkan bekas dari najis tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya Jadi ini kaidah yang sampaikan Syekh, ainun mustaghdharah, najis itu sesuatu yang kotor syar'an, dianggap kotor oleh syariat. Yazulu hukmuha bizawaliha, hukum kenajisannya hilang dengan sebab hilangnya benda tersebut. Ingat, hukum kenajisannya hilang dengan sebab hilangnya benda tersebut, walau bi ghairi ma'in, sekalipun tanpa diguyur oleh air. Kemudian ketentuan yang kedua, kata Syekh Az-Zabitu Tsani, ketentuan yang kedua, la yushra'u al-adadu wala tatribu illa fi du'abil kalbi fil ina'i wa nahbihi. Ya, la yushra'u al-adadu, tidak disyariatkan penyucian atau pembersihan dengan bilangan tertentu. Tidak disyariatkan pembersihan atau penyucian dengan bilangan tertentu. Ya, berapa kalikah harus dicuci? Tidak disyariatkan. Ya, walat tatrib, tidak pula disyariatkan tatrib. Tatrib itu mencampur dengan tanah. Pembersihan mencampur, pembersihan benda najis, ya, menggunakan air yang dicampur dengan tanah, itu makna dari apa? At-tatrib. Illa fi lu'abil kalbi, kecuali pada kasus najisnya liur anjing. Kecuali pada kasus najisnya liur anjing, fil ina, yang mengenai bejana, wanahwihi, dan yang semacamnya. Nah, jadi di sini maksudnya tidak disyariatkan bilangan tertentu. Tidak disyariatkan bilangan tertentu untuk menghilangkan najis. Ya, tidak 3 kali, tidak 4 kali, tidak berapa kali. Ya, demikian pula tidak disyariatkan tatrib. Tatrib itu mencampurkan atau membersihkan sesuatu yang najis dengan mencampur antara air dengan, tidak disyariatkan kecuali pada kasus lu'ab al-kalbi, kecuali pada kasus liur anjing. Itu pun liur anjing yang mengenai bejana. Liur anjing yang mengenai apa? Yang mengenai bejana, wadah air atau yang semacamnya. Oleh karena itulah Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullah taala beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan ini, law walaghal kalbu ala ghairil ina, seandainya anjing tersebut menjilat bukan pada bejana, ya, yakfi izalatu asari faqat, cukup dihilangkan najisnya saja. Cukup dihilangkan najisnya saja. Law walaghal kalbu ala thawb, seandainya dia menjilat pakaian. Ya. Law walaghal kalbu, seandainya menjilat dinding. Hadza kulluhu laysa bi ina. Ini ya, wal maqsud fi an tuzala atharu faqat. Ya. Yang dimaksudkan di sini adalah hanya sekedar menghilangkan bekasnya saja. Jadi artinya dicuci sebanyak 7 kali, adat tidak syariatkan adat tadi kan, tidak syariatkan tatrib itu hanya kecuali hanya pada jilatan anjing. Itu pun kalau dia menjilat bejana, kalau bukan bejana tidak disyariatkan seperti itu, yang penting hilang saja gitu. Kalau misalkan dia menjilat mangkok, dia menjilat piring, kan? Dia menjilat wadah-wadah itu, maka dia dibersihkan dengan 7 kali pembersihan dicampur dengan tanah. Ya, dan ini tanah ini dicampur boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Ya, boleh di belakang. Baik. Cuman di sini Syekh menekankan faturabu maqsudun ayyutabi asna ghusl ina alladhi walagha fihi al-kalbu. Ya. Turab atau tanah ini dimaksudkan, turabu maqsudun ayyutabi asna ghusl ina. Tanah ini dipakai di tengah-tengah pembersihan bejana. Nah, di tengah-tengah pembersihan bejana. Karena kalau misalkan kan 7 kali ya, 7 kali, kalau misalkan kok dibasuhkan pada bagian yang terakhir, ya tentu berarti nanti butuh pada pembersihan yang ke-8 kan, seperti itu. Makanya di sini pembersihannya di tengah-tengahnya. Artinya di pembasuhan-pembasuhan yang awal, bisa di nomor 2, bisa di nomor 3. Dan di sini saya tidak menjelaskan secara detail bagaimana kaifiatnya, tata cara pencampurannya. Jadi Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala beliau dalam kitab Tazhirul Ilmam Syarah Bulughul Maram beliau sampaikan, boleh saja seseorang itu misalkan tanah dengan air langsung dicampur di tempat terpisah, lalu dimasukkan ke dalam bejana yang terkena jilatan anjing. Atau boleh juga misalkan tanah tersebut ditaruh di situ, di bejana yang terkena jilatan anjing, kemudian dikasih air, kemudian baru dicucikan. Itu diperbolehkan. Baik. Ya, kemudian kita lanjutkan az-zabitu salis, ketentuan yang ketiga, baulul ghulami alladhi lam ya'kul at-ta'ama li syahwatin yunzahu wa baulul jariyati yughsalu. Ya, air kencing anak kecil karena keinginan dia ya, yunzahu, cukup diguyurkan air. Artinya apa? Artinya air kencing anak laki-laki yang masih belum makan makanan karena keinginan dia. Maksudnya ada seorang anak yang dia makan makanan itu memang pengin itu, jadi makanan pokoknya. Sebagian ulama membahasakan ini makanan pokoknya. Kalau udah makanan pokoknya berarti enggak berlaku hukumnya. Jadi si anak ini belum punya makanan pokok kecuali ASI gitu. Ya, seandainya misalkan dia minum makan roti mari atau apa, kalau itu belum menjadi makanan pokok dia, ya masih boleh untuk diperciki bahasanya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan diperciki? Diperciki itu bukan diciprati itu, bukan. Tapi diterangkan oleh para ulama artinya dialirkan air pada bagian yang kencing. Jadi jangan salah paham, wah ini diperciki berarti diciprati itu, enggak. Ya, tapi dialirkan air di atasnya. Dicucikan, dikasih air, kemudian diperes, diperjalankan dengan tangan. Kalau ini dipersihkan artinya diguyurkan saja, misalnya ada air, cukup diguyurkan, disoi itu bahasa Jawa. Nah, kemudian selanjutnya, adapun air kencing anak perempuan itu dia harus dicuci. Ya. Kemudian selanjutnya az-zabitu rabi', ketentuan yang keempat, al-istihalatu mutahiratun. Ya, al-istihalatu mutahiratun. Istihala itu mensucikan. Apa itu istihala? Istihala artinya at-tahawul, perpindahan dari satu zat ke zat yang lainnya. Perpindahan dari satu zat ke zat yang lainnya. Ya. Ini misalkan ada sebuah najis, dan dia dihukumi najis. Kalau dia zatnya berubah, ya perpindahan satu zat ke zat yang lain, atau perubahan bisa ya, perubahan satu zat ke zat yang lain. Ya misalkan ini ada sesuatu yang najis, kemudian dia berubah, zatnya itu berubah. Ya berubah 180 derajat berbeda dengan najis itu. Maka berarti, dan ini uniknya disampaikan oleh sebagian ulama, tidak disebutkan di syaratnya Syekh Nur Misalani, tapi disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Ramali hafizallahu taala dalam syarah Durrul Bahiyah, belum menyatakan bahwa najis itu, ya najis itu ada dua macam. Yang pertama namanya najis hukmiyah atau najasa hukmiyah, yang kedua najasa. Najasa hukmiyah itu apa? Benda yang suci kemudian tertempeli najis. Benda yang suci kemudian tertempeli najis. Lah, itu bisa dihilangkan. Sehingga benda suci itu jadi suci, enggak jadi najis kan? Nah, ada namanya najasa ainiyah. Najasa ainiyah itu benda yang memang dari sononya najis. Benda yang memang dari sononya najis. Contohnya apa najasa ainiyah? Kotoran manusia. Kotoran manusia. Ya. Dan saya mengatakan kotoran manusia ini tidak bisa tidak bisa disucikan. Ya. Najasa ainiyah, saya ulang, najasa ainiyah, sesuatu yang dari sononya disebut najis dalam agama kita, ini tidak bisa disucikan kecuali dengan cara istihalah. Kecuali dengan cara apa? Istihalah. Contohnya, mohon maaf, misalkan ada kotoran manusia, ini tidak bisa disucikan dengan apapun. Ya, kalau dia mengenai pakaian bisa disucikan, artinya pakaiannya jadi suci. Kalau dia sendiri nggak bisa jadi suci. Nah, ya gitu bang, ya. Jelas nggak? Ya? Namanya najis ain ya. Dan dia hanya bisa disucikan dengan proses istihalah, dirubah zatnya, dirubah hakikatnya. Ya, seperti misalkan kotoran manusia itu dibakar sehingga menjadi debu. Ya, zatnya bentuknya beda, warnanya beda, kemudian baunya beda, mungkin rasanya juga beda. Maka berarti saat itu dia menjadi suci. Dalil yang digunakan adalah perubahan, ya perubahan yang terjadi pada khamr dengan cuka. Ya, cuka ini kalau nanti dia berfermentasi, maksudnya anna kama anna ahad marahi takunu al khal at takhammur fal khamr ala qawli ba'dil ulama au qawl jumhur annaha najasa madan fa idza sar khallan sar tahira. Jadi di sini contohnya dalam membuat cuka ya dari barang bahan alami itu salah satunya melalui proses fermentasi ini kemudian menjadi khamr. Nah, ketika dia berubah sudah tidak khamr lagi tapi menjadi cuka, maka hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Ya. Oleh karena itulah di sini menjadi dalil. Kalau memang sudah berbeda 180 derajat maka berarti sudah tidak najis lagi. Nah, contoh yang lain misalkan kalau zaman sekarang, Pak. Ada air yang kotor. Ya, ada air yang luar biasa kotor, kemudian ada alat ya air comberan misalkan kemudian dipakai alat jadi airnya bersih. Dan di laboratorium pun diakui bahwa tidak ada kuman, tidak ada Nah, itu namanya istihalah itu seperti itu. Istihalah itu mutahhiratun kata Syekh. Ya, kita sambung nanti setelah sholat isya insyaallah. Kita lanjutkan babul haid, bab al-haid. Syekh di sini mengatakan wa fihi thalathatu dhawabit. Ya, dalam pembahasan ini atau dalam bab ini ada tiga dhawabit. Ada tiga ketentuan. Ya. Al-dhawabitul awwalu, ketentuan yang pertama, al-ma'u ad-dima'u al-kharijah minal mar'ati thalasatun. Ya, ketentuan pertama, ai darah yang keluar dari seorang wanita, jadi dari kemaluan wanita, itu ada tiga. Yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Jadi darah yang keluar dari kemaluan wanita itu ada tiga, haid, nifas, dan istihadah. Ya. Ya, kalau haid, haid adalah dima at-tabi'iyah, dima at-tabi'ah. Tanzilu 'alal mar'ati fi ayyamin ma'lumatin idza balaghat. Haid adalah darah yang sifatnya alami, yang keluar dari seorang wanita pada hari-hari yang telah diketahui, idza balaghat balik. Darah yang keluar dari kemaluan wanita merupakan darah tabii, darah alami, ya, yang keluar pada hari-hari yang telah diketahui apabila dia sudah balik. Adapun nifas adalah dima tanzilu 'alal mar'ah bisababil wiladah. Darah yang keluar dari seorang wanita karena sebab melahirkan. Ya. Tanzilu ba'da al-wiladati wa qad tanzilu qabila al-wiladati bi yawmin aw yawmayni musahabatan atau musahibatan lit-talaqi. Atau lit-talqi. Ya. Jadi darah yang keluar karena sebab melahirkan. Dia keluar setelah melahirkan dan terkadang keluar mendekati melahirkan. Terkadang keluar mendekati melahirkan. Sehari atau dua hari. Yakni H-1 atau H-2. Nah, itu sudah keluar. Musahibatan lit-talqi, yang diiringi dengan kontraksi. Ya, jadi darah dia keluar, ya, dari kemaluan seorang wanita diiringi dengan kontraksi, dan ini maksimalnya H-2. Ya, jadi H-2. Kok keluar darah, terus ada kontraksi, tanda-tanda melahirkan, kan? Nah, maka ini berarti darahnya sudah darah apa? Darah nifas, walaupun melahirkannya 2 hari lagi. Kalau H-2 berarti berapa? H-2. Misalkan tanggal 2 melahirkannya. Berarti tanggal 1, ya. H-2 berarti tanggal 2. Tanggal berapa? 31. Iya. Seperti itu. Kalau misalkan lahirnya tanggal 4, berarti H-1 itu tanggal 3. H-2 tanggal 2. Nah, ini kata Syekh, mendekati kelahiran yaumin au yaumaini, sehari atau dua hari. Ini H-1 atau baik. Jadi tiga ketentuan, yang pertama darah, kemudian mendekati kelahiran, dan yang ketiga ada kontraksi. Kalau dia keluar darah tapi masih berminggu-minggu sebelum kelahiran, berarti bukan darah nifas. Atau misalkan dia mendekati tapi tidak ada kontraksi, berarti bukan darah nifas. Atau yang keluar bukan darah, berarti bukan nifas. Ya. Kemudian selanjutnya saya mengatakan, wahiyya syaqiqatu al-haydi. Darah nifas ini merupakan saudara kandung dari haid, sama dengan haid. Bainaha wa bainal haid taqarub katsir. Ya, antara nifas dengan haid ini ada kedekatan. Takhtalifu fi asya'i sirah. Berbeda dalam beberapa hal yang sedikit. Jadi tidak ada perbedaan yang banyak. Minha, perbedaannya cuma sedikit. Di antara perbedaan adalah al-muddah. Masalah contohnya. Ya, muddah itu batas akhirnya. Fal haid muddatu ila 15 yawman ala qaulil jumhur. Adapun haid, ya batas maksimalnya 15 hari menurut pendapat jumhur. Aman nifas, adapun nifas, ini beda dengan haid. Ila 40 yawman ala qaulil jumhur aidan. Sampai 40 hari menurut pendapat jumhur juga. Nah, kemudian darah yang ketiga istihadah. Apa itu istihadah? Istimrarun nuzulid dam wa jarayanihi fi ghairi awanihi. Ya, terus menerusnya keluar darah, atau terus menerus keluar darah dan mengalir fi ghairi awanihi. Terus menerus keluar darah dan mengalir fi ghairi awanihi, di luar waktu-waktu biasanya. Di luar waktu-waktu biasanya. Iya. Namanya istihadah. Nah, kemudian kata Syekh, al-dhabitu tsani, ketentuan yang kedua. Ya, ketentuan yang pertama, darah yang keluar dari wanita, tiga. Haid, nifas, dan istihadah. Ketentuan yang kedua, yahrumu bil haidi sab'atu asya. Diharamkan karena sebab haid, sab'atu asya. Tujuh hal. Jadi, ketika seorang itu haid, diharamkan tujuh hal. Apa itu yang pertama? Al-jima. Hubungan biologis. Enggak boleh hubungan biologis. Ya. Kemudian yang kedua, at-talaq. Kalau al-jima' dalilnya fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah wanita pada saat dia haid. Yakni tidak boleh untuk berhubungan biologis. Yang kedua at-talaq, ya talak. Jadi ketika wanita itu haid, dia tidak boleh ditalak. Tidak boleh ditalak. Syekh mengatakan di sini, Syekh Nur bin Sya'lan, yahrumu 'ala ar-rajuli ay yutalliqa zawjatahu ala haidha. Haram bagi seorang suami mentalak istrinya di saat istrinya haid. Ya. Walakinna at-talaq as-sahih idza kanat fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Hadha huwa talaq as-sunnah. Ya. Talak yang sahih, talak yang sah, talak di masa suci yang mana pada masa itu dia belum menggauli. Ya. Jadi misalnya ini masa suci. Dia belum menggauli. Kemudian dia talak, itu sah. Ya, dia sah. Tapi kalau dia mentalak, ya, mentalak pada saat haid, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Baik. Saya ulang, walakin talak as-sahih, talak yang benar, ya. Karena nanti akan ada pembahasan, walaupun talaknya itu haram, tapi dia berlaku. Gitu. Maka saya sempurnakan penerjemahan. Laki mentalak istrinya dalam keadaan haid. Akan tetapi talak yang benar apabila dia mentalak pada saat istrinya itu suci, masa suci yang dia belum menggauli sebelumnya. Ya. Misalnya ini baru selesai ini haidnya. Masa suci kan? Nah, pada saat itu dia boleh mentalak dengan catatan setelah haid kemarin itu dia belum menggauli. Dia belum menggauli, baru dia talak itu dibenarkan. Amma idza talaqa fi tuhrin qad jama'a fihi aw talaqa fi haid fa hadha muharram wa yaqau ala qawli al-jumhur. Ya, adapun apabila dia mentalak istrinya pada masa suci tapi sebelumnya ya, sebelum dia talak itu pada masa suci yang tersebut itu dia menggauli sang istri ya, atau dia mentalak pada saat haid, maka ini hukumnya haram, tapi talaknya jatuh gitu. Jelas ya? Insyaallah. Kemudian selanjutnya diharamkan juga as-salat. Demikian pula as-siyam yang keempat. Yang kelima at-tawaf. At-tawaf juga diharamkan bagi seorang wanita yang haid. Ya. Kemudian selanjutnya al-muksu fil masjid. Diam di masjid. Ya, diam di masjid ini tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang haid. Kemudian selanjutnya mas'ul mushaf, menyentuh mushaf. Nah, itu juga wanita haid tidak boleh menyentuh mushaf. Ya. Nah, kemudian di sini ada faedah dari Syekh. Wa kadzalika yahrumu 'ala al-mar'ah al-ha'id sawa'un kanat turidu al-muraja'ah ya. Falaha an tuqallib bi ha'il aw taqra min hifdha ma tasha'udun haraj. Mungkin salah cetakan ini. Jadi bagi wanita yang haid, ya itu diharamkan bagi dia untuk menyentuh Musa. Nah, seandainya dia perlu untuk muroja'ah, kalau dia perlu muroja'ah, perlu membaca, maka dia boleh untuk membalik-baliknya dengan ha'il, yaitu dengan penghalang. Ya, jadi kalau misalnya wanita haid, ya dia mau balik-balik mushaf, itu boleh dia. Ya, tapi dengan penghalang. Kalau dia misalkan penghalang-penghalang sampul, itu enggak boleh. Dan ini kan pakai sampul, enggak. Itu penghalang yang tidak melekat dengan mushaf. Maka itu diperbolehkan. Maka saya di sini mengatakan, atau kau membaca dengan hafalan. Ama in aradat an tamassal mushafa fa'alaiha an tamassah biha'il. Kalau dia ingin menyentuh mushaf, maka dia menyentuh dengan menggunakan ha'il. Ya, penghalang. Ya, apa itu namanya? Seperti kaos tangan misalkan atau kain gitu. Ada penghalangnya. Kemudian yubahu laha, sini syam adzabitu salid, ketentuan yang ketiga. Yubahu ba'dan qita'il haidi wa qabla al-ibtisal salasatu asya. Ya, diperbolehkan setelah selesainya haid dan sebelum mandi tiga perkara. Diperbolehkan setelah terhentinya haid dan sebelum mandi tiga perkara. Jadi di sini ketika haid itu sudah berhenti, diperbolehkan bagi dia untuk melakukan tiga hal. Diperbolehkan bagi dia atau terkait tiga hal. Diperbolehkan bagi dia terkait tiga hal. Walaupun dia belum mandi. Yang pertama asyam, berpuasa. Misalkan dia haidnya selesai mendekati waktu subuh, sementara dia harus sahur. Kemudian atau misalkan, ya jadi kalau misalkan waktu subuh, sebelum waktu subuh dia tuh haidnya sudah terhenti, dia belum mandi, boleh dia berpuasa? Boleh. Tapi kalau misalkan pada waktu subuh dia masih haid, ya berarti dia nggak puasa. Jadi ya, di sini maksud haidnya sudah selesai sebelum waktu subuh, ya. Tapi dia belum mandi, boleh nggak dia puasa? Jawabannya boleh. Ya. Malak. Ya. Kalau seandainya wanita itu sudah selesai haidnya, maka dia boleh untuk ditalak, walaupun dia belum mandi. Kemudian yang ketiga, al-muksu fil masjid bi wudu'in, berdiam di masjid setelah sebelumnya berwudu. Ya, jadi wanita itu boleh berdiam di masjid walaupun dia belum mandi, dengan catatan dia berwudu terlebih dahulu. Baik, nah kemudian ada tambahan faedah terkait wanita yang istihadah. Ya, wanita yang istihadah ini, yakni wanita yang darahnya terus mengalir. Ini ada tiga keadaan. Ya, keadaan yang pertama, dia adalah wanita yang mumayyizah atau mutamayyizah. Wanita yang mutamayyizah, seorang wanita yang mumayyizah. Seorang wanita yang bisa membedakan darah. Ya, jadi ketika dia haid, itu keluarnya darah dengan sifat darah haid. Ya, ketika darahnya terus mengalir, itu sifatnya bukan sifat darah haid. Maka ini namanya wanita yang mumayyizah, bisa membedakan. Hanya yatamayyaz, terbedakan dengan darah yang lain. Nah, darah haid ini memiliki perbedaan dengan darah istihadah. Yang pertama, bahwa darah haid itu la yatajallad. Darah haid itu tidak menggumpal. Sementara darah istihadah itu menggumpal. Kenapa? Karena darah istihadah itu diterangkan oleh ulama yang lainnya, tidak diterangkan Syekh Nur bin Sya'lan. Karena darah haid itu seperti darah luka. Darah disebabkan karena dia luka. Ya, maka di saat luka pertama kali yang muncul dari tubuh adalah cair, ya kan? Kemudian setelah itu darahnya apa? Darahnya membeku. Nah, jadi kalau darah istihadah kalau sudah keluar dia membeku. Berbeda dengan darah haid. Kalau darah haid itu dia tidak membeku. Baik. Kemudian selanjutnya, kedua, darah haid ini memiliki bau yang tidak sedap. Darah haid memiliki bau yang tidak sedap. Ya, berbeda dengan darah istihadah, karena memang dia darah biasa. Baik. Kemudian perbedaan yang ketiga, darah haid itu aswad sakhin, berwarna hitam dan tebal. Ya. Berwarna hitam dan tebal, kental itu maksudnya, kental. Atau coklat tua. Adapun darah istihadah ya, dia berwarna merah kadamil juru, seperti darah luka. Ya, maka seorang wanita ketika misalkan dia itu darahnya kok darah haid, enggak dia haid. Kalau misalkan darahnya itu warnanya beda, warnanya warna seperti diterangkan tadi merah misalnya, berarti dia istihadah. Kemudian keadaan yang kedua, wanita yang memiliki adat. Ada wanita yang memiliki adat, ini adat kebiasaan. Ya, dia biasanya haid di awal bulan sekian hari. Kadang dia haidnya di pertengahan bulan sekian hari. Nah, ini ada wanita yang memiliki adat kebiasaan itu, dia tidak terlepas dari kebiasaan itu. Dia misalkan pasti haidnya pada tanggal 1 atau haidnya misalkan tanggal 5. Tanggal 5 sampai tanggal 10, pasti seperti itu. Ya, nanti kalau sudah tanggal 11 dia suci sampai tanggal 4. Ya, nanti setelah tanggal itu tanggal 5 dia haid. Nah, berarti dia punya adat. Nah, kalau misalkan nanti keluar darah istihadhah setelah tanggal 5, misalnya tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 masih keluar darah, berarti tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 itu tidak dianggap darah haid. Itu dianggap darah istihadhah. Dianggap darah istihadhah. Ini keadaan yang kedua. Baik, keadaan yang ketiga, disebutkan di sini. Jadi tadi keadaan kedua dia ghairu mumayyizah, tidak bisa dibedakan itu, darahnya tidak bisa dibedakan, maka dia pakai pendekatan adat. Nah, kemudian di sini disebutkan kalau misalkan dia tidak bisa membedakan, dia juga tidak punya adat kebiasaan. Dia tidak bisa membedakan, tidak punya adat kebiasaan. Ya. Seperti misalkan dia wanita yang baru mubtada'ah, misalnya dia baru haid. Atau wanita yang sudah lupa haidnya. Kan udah lama enggak haid misalkan. Ya, terus kemudian darahnya keluar terus. Nah, bagaimana dia menghukumi terkait haid dan istihadahnya? Karena ini terkait dengan ibadah. Nah, saya mengatakan di sini asli annaha turaddu ila adati ahliha. Dia mengembalikan ke kebiasaan keluarganya. Misalkan keluarga terdekatnya, ibunya atau saudaranya, ya, dia haid misalkan di awal bulan 6 hari atau 7 hari. Maka dia menyesuaikan. Dia berhaid sebagaimana saudaranya berhaid, saudarinya berhaid, misalnya ibunya. Ya, seperti itu. Ini bagi orang yang tidak bisa membedakan darah atau bagi orang yang tidak bisa tidak memiliki adat kebiasaan. Kemudian ini tidak disinggung oleh Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullah taala terkait dengan terhentinya haid. Ya. Haid itu sebetulnya dia walaupun atau haid, wanita yang haid itu darah haid itu mengalir terus walaupun tidak dikatakan deras gitu ya. Tanda darah haid itu masih mengalir adalah ketika dimasukkan kapas ke kemaluan wanita, kapas tersebut akan keluar dengan adanya noda darah. Itu menunjukkan bahwa darahnya belum berhenti walaupun mungkin dia tidak mengalir seperti itu ya. Jadi kalau misalkan mengalir terus ya orang pendarahan. Jadi maksudnya darah haid itu terhenti, berarti ada yang belum berhenti gitu kan. Apakah yang dimaksud belum berhenti itu dia mengalir terus kayak keran? Ya tidak. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu pendarahan orang bisa meninggal. Maksudnya adalah kadang dia keluar jam sekian, keluar ya. Baik. Nah, nanti dia keluar jam sekian, kadang keluar pagi, kadang keluar sore, kadang keluar pagi, siang, sore. Ya. Lah, tidak kita katakan pas enggak keluar itu dia berhenti, itu tidak. Dia masih belum berhenti. Tandanya apa? Tandanya ketika misalkan itu dicuci bersih, ya mohon maaf kemaluannya. Kemudian kalau masih masa haid, masih dalam hari-hari haid, dimasukkan kapas pasti akan ada noda merah. Berarti dia belum berhenti. Makanya tanda haid itu berhenti itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan al-qassatul bayda. Al-qassatul bayda artinya adalah cairan putih yang keluar menandai haid itu sudah mau berhenti. Ya, cairan putih yang keluar yang menandakan haid sudah mau berhenti. Al-qassatu al-bayda. Ya, dan tidak semua wanita memiliki hal itu. Jadi kalau misalkan kok sudah keluar keputihan cairan putih, berarti ini sebentar lagi berarti dia haidnya sudah apa? Sudah selesai. Haidnya sudah selesai, tidak akan keluar bercak merah, tidak keluar noda merah kalau dimasukkan kapas di situ. Jadi kalau sudah ada qasatul baida, cairan putih, maka bersihkan, itu nanti dia sudah bersih. Atau misalkan kalau dia tidak punya al-qasatul baida, tidak keluar al-qasatul baida, maka caranya adalah ketika kemaluan itu sudah dibersihkan bersih, kemudian nanti dikasih kapas, kapasnya itu akan keluar dalam keadaan bersih di situ. Berarti menandakan bahwa Anda sudah selesai atau terhenti dari haidnya. Nah, kalau seperti itu, maka Anda diwajibkan untuk mandi. Seandainya belum mandi, diperbolehkan untuk melakukan 3 yang disebutkan di awal. Baik, selanjutnya di sini Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullah taala beliau menyebutkan tentang ibadahnya seorang mustahadah. Ibadahnya orang yang istihadah yang darahnya keluar terus-menerus di luar waktu kebiasaan haid. Beliau mengatakan di sini bahwa ada 3 keadaan terkait dengan sholatnya. Yang pertama, yang wajib bagi dia untuk berwudu setiap sholat. Ya, setiap sholat dia berwudu. Setiap misalkan zuhur dia berwudu, asar berwudu, walaupun belum batal. Walaupun belum batal, belum kentut maksudnya. Kenapa? Karena dia masih keluar darah. Masih keluar darah terus. Ya, kemudian selanjutnya, kalau mau afdal, dia mandi setiap mau sholat. Kalau dia mau afdal, dia mandi setiap mau sholat. Jadi kalau yang wajib dia setiap mau sholat berwudu, kalau mau sunnah setiap mau sholat dia mandi. Kemudian selanjutnya, seorang wanita yang istihadah, dia bisa melakukan jamak suri. Ya, jamak suri itu apa? Jamak suri itu lawan dari jamak hakiki. Kalau jamak hakiki, zuhur dilakukan di waktu asar, atau asar dilakukan di waktu zuhur. Maghrib dilakukan di waktu isya, isya dilakukan di waktu maghrib. Itu namanya jamak hakiki. Kalau jamak suri, ya jamak suri itu artinya menjamak sholat yang dilakukan di waktunya masing-masing. Cuman misalkan dia waktu zuhur, ini zuhurnya diakhirkan mendekati waktu asar. Sebelum waktu asar selesai zuhur, kemudian azan waktu asar, kemudian baru dia sholat asar. Itu namanya jamak. Seperti itu. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.